بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، kita melanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawi. Kita sampai pada hadis ke-41. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hadithun sahih ruwinahu fi kitab al-hujjah bi isnadin sahih. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sebutkan, tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti, tunduk kepada yang aku bawa, yang aku datang dengannya. Demikian hadis disahihkan oleh Imam Nawawi. Dia sandarkan itu ke kitab Al-Hujjah. Artinya, milik penulis kitab Al-Hujjah, Syekh Abdul Fattah Nasr Ibn Ibrahim Al-Maqdisi. Ini yang punya kitab Al-Hujjah, yang Nawawi isyaratkan, Ruwinahu fi kitab Al-Hujjah, karya Syekh Abdul Fattah Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi Syafi'i, dari fuqaha Syafi'iyah. Kitab beliau ini Al-Hujjah, ini maksud Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah, bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Yani di dalamnya kitab Hujjah ini beliau sebutkan usuluddin, pokok-pokok akidah, kaidah-kaidah dasar ahlul hadis, ahlus sunnah. Ala kulihal hadis juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Arba'innya juga, yang mana Abu Nu'aim mensyaratkan hadis-hadis yang beliau bawakan, 40 hadis, semuanya sahih menurut Abu Nu'aim. Artinya disepakati oleh ulama kesikohan perawi-perawinya. Selain itu, para imam a'immah rahimahullah juga meriwayatkan hadis ini di musnad-musnad mereka banyak. Walaupun kemudian ulama lain seperti Ibnu Rajab menjelaskan sisi dhaifnya hadis ini. Beliau jelaskan beberapa alasan kenapa didhaifkan sanad hadis ini. Ibnu Hajar sendiri lebih cenderung dalam Fathul Bari cenderung menguatkan hadis ini. beliau sebutkan itu dari hadis Abu Hurairah. Beliau katakan hadis diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Madkhal Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayanul Ilm dari beberapa tabi'in seperti Hasan Ibn Sirin, Syuraih, Sya'bi, Nakhai dengan sanad yang jiat, sanad yang baik, yakni kuat. Muhim di situ disebutkan tentang celaan atau larangan orang beragama dengan logika belaka tanpa didasari dalil, hanya mengandalkan akal, pikiran, logika. Kemudian beliau bawakan dasarnya adalah hadis ini. Hadis Abu Hurairah beliau sebutkan, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Dijelaskan oleh Hasan bin Sufyan dan yang lain dengan rijalu thiqat, perawi-perawinya thiqat, dan disahihkan oleh Nawawi di Arba'innya. Ala kulli hal, hadis kalau kita lihat Syekh Albani sendiri juga cenderung mendhaifkan di dalam Mishkatul Masabih di kitab beliau. Beliau juga cenderung mendhaifkan hadis ini. Sanadnya dhaif, beliau sebutkan. Nah. Namun, dari sisi makna, ya, benar adanya memang. Dari sisi matan. Karena hadis tentu ada sanad, dan itu yang diperbincangkan tadi. Ibnu Rajab termasuk Syekh Albani menjelaskan sisi kelemahannya. Namun matan hadis, isi kandungan hadis sahih. Bahwa di dalam iman salah satu dari kalian sampai hawa nafsunya dia tundukkan taat ikut apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum. Kita masuk kepada hadis. Penafian iman di dalam hadis tidaklah beriman. Nafyun lil kamalil wajib. Penafian terhadap kesempurnaan yang wajib dari iman. Kata Nawawi artinya yang seharusnya, yang wajib, seorang mukmin itu amalannya dia koreksi ke hadapan Quran dan Sunnah. Itu wajib baginya. Yang wajib bagi dia pula untuk tidak menuruti hawa nafsunya. Untuk tidak mengikuti taat kepada hawa nafsunya, namun taat kepada yang disampaikan, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mana hadis ini sesuai dengan ayat Quran. Allah sebutkan, "Wa ma kana lil mu'minin wa mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Enggak boleh, enggak pantas bagi seorang mukmin laki, mukminah wanita kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasul-Nya, enggak boleh mereka masih milih-milih lagi. Dengan demikian, yang wajib bagi mereka taat menerima, tunduk mengamalkan apa yang mereka dapat dari Allah atau Rasulnya. Tak boleh masih memilih-milih, meninggalkan ayat ini, meninggalkan hadis itu, dia langgar, dia sisi, dahulukan akal fikirannya, logikanya, hawa nafsu. Kata Ibnu Rajab, ma'ruf kalau disebut hawa, al-hawa, jamaknya ahwa, ya kalau diitlakkan begitu, maknanya orang condong menyalahi al-haq, cenderung menyalahi al-haq, dia tinggalkan al-haq, segala yang bertentangan dengan al-haq. Makanya Allah katakan, wala tattabi'il hawa, fayudillaka an sabilillah. Jangan kamu ikuti hawa nafsumu, karena itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Juga Allah katakan, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa in jannata hiyal ma'wa. Yang takut maqam Rabb-nya, dia cegah dirinya dari hawa nafsunya, tidak menuruti hawa nafsunya, maka surga tempat kembali baginya. Masyaallah min fadlih. Walaupun kata al-hawa, lafad hawa bisa juga dipakai untuk makna kecintaan, kecenderungan seseorang. Makanya Sofwan Ibn Asal radhiyallahu an, ketika ditanya, hal sami'ta minan nabi yadhkurul hawa, pernahkah kamu mendengar Rasulullah SAW yakni berbicara tentang hawa? Hawa. Kata Sofwan, pernah suatu ketika Rasulullah ditanya seorang badui, anir rajul tuhibbul qawm walam yalhaq bihim, tentang orang yang mencintai suatu kaum walaupun dia tidak bisa seperti mereka. Ini terlalu jauh amalannya, ibadahnya, ilmunya, tapi dia cinta kepada orang-orang itu, senang. Faqala al-mar'u ma'a man ahabb. Maka Rasulullah jawab, orang itu bersama yang dia cintai. Orang itu bersama yang dia cintai. Dia mencintai orang-orang soleh, ya akan Allah satukan bersama orang-orang soleh. Walaupun tidak bisa menyamai mereka kesolehan atau ketakwaannya. Tapi dari rahmat Allah akan Allah satukan bersama mereka. Asy-syahid di dalam hadis, Sofwan ditanya, pernahkah kamu dengar Nabi menyebut tentang hawa? Hawa di sini bukan sesuatu yang tercela, tetapi pemakaian dalam bahasa, cara bahasa maknanya ya kecenderungan tentang cinta, tentang mahabbah, tentang kecenderungan seseorang. Kemudian juga ketika turun ayat, turji man tasya minhunna wa tuwi ilaika man tasya. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka. Aku melihat Ini aku berpandangan, menurutku, Rabbmu, yakni Allah, cepat sekali menuruti kemauanmu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Artinya Allah mewujudkan apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Syahid di sini ucapan Aisyah, fi hawaka, hawa. Di situ hawa, ya pengertian bahasa saja, kecenderungan, kesenangan. Diwujudkan oleh Allah. Bukan sesuatu yang tercela. Demikian pula, yang Umar katakan, saat terjadi diskusi, musyawarah, tentang tawanan perang Badar. Diapakan mereka ini? Umar cenderung untuk mereka dibunuh semua. Abu Bakar punya pendapat lain. Jangan dibunuh Rasulullah, tapi suruh Quraisy membayar tebusan. Ini bayar sekian, nanti dibebaskan. Kata Umar, fahawa atau fahawi ya Rasulullah maqala Abu Bakar walam yahwa maqultu. Rasul cenderung senang dengan pendapat Abu Bakar, itu yang beliau ambil, tidak mengambil pendapatku. Dan terbukti itu yang diramalkan Rasulullah SAW, ditebus dengan bayaran. Syahid dari penjelasan secara maknawi, apa lafzi, agar kita paham bahwa hawa tidak selalu dalam pengertian yang negatif, tapi terkadang digunakan dalam pengertian bahasa, kecintaan atau kecenderungan, kesenangan. Dengan demikian, hadis ini, penggunaan hawa di sini, dalam pengertian mahabbah, kecintaan. Jadi kalau kembali kepada hadis, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah satu dari kalian, hatta yakuna hawahu, sampai kecintaannya, kecenderungan dia, mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti yang diucapkan Aisyah, yang diucapkan Umar, ini maknanya hidup ke sana. Asyahid, hawa di sini bukan hawa nafsu yang dalam makna yang tercela, yang biasa kalau salaf gunakan sahibul ahwa, ashabul ahwa, yakni ahlul bid'ah. Bukan itu yang dimaksud di dalam hadis ini. Tapi lebih kepada arah kecintaan atau kecenderungan seseorang. Sehingga kalau dihadapkan kepada pilihan antara itu perintah Allah, Rasulnya, dengan yang lain, ya tentu yang dia ambil Allah dan Rasulnya. Itu yang dia utamakan. Dia akan tinggalkan segala sesuatu yang menyalahi perintah-perintah Rabb-nya dan Rasul-nya. Jadi, secara umum menjelaskan kepada kita wajibnya mengikuti segala yang disampaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajibnya ittiba, hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Yang kedua juga berarti menunjukkan manusia itu bertingkat-tingkat imannya. Terbukti macam-macam ittiba' mereka dalam mutaba'ah sunnah, ada yang taat sekali kepada Rasul, ada yang sangat mengagungkan ajarannya, ada yang sebagainya dia langgar, ada yang banyak dia langgar, ada yang ya ini kamu tahu bertingkat-tingkat, berbeda mereka satu dengan yang lain dalam iman. Dan demikianlah sebagaimana iman itu sendiri naik dan turun, bertambah dan berkurang, bertambah karena taat, berkurang karena maksiat. Ahlul iman, mukminin sendiri, orang-orang yang beriman, dalam iman mereka pun yatafawatun, berbeda-beda, enggak sama. Yang satu imannya sangat kuat, yang satunya di bawah itu, yang lainnya lebih rendah lagi, dan begitulah. Semua mukmin, tapi tingkat keimanan mereka yang membuat mereka beda. Maka enggak mungkin orang belakangan seperti kita akan menyamai iman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan segenap para sahabat yang lain. Wah, kata. Bertingkat-tingkat dan berbeda iman itu. Dan itu ma'ruf. Termasuk pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya tentang jisr, jembatan yang di atas jahanam di akhirat kelak, sallallahu alaihi wasallam, ya, yang disebutkan lebih tajam dari pedang, lebih lembut. Kan macam-macam yang Rasul sebutkan, ada yang secepat kilat sudah nyampe sana. Ada yang sekejap mata, ada yang berlari seperti kuda, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang ini, ada yang tergores, tercakar dengan besi, ada yang macam-macamnya. Semuanya mukmin. Mereka tapi kan beda. Antara yang sekejap mata dengan yang naik kuda, yang lari, yang jalan. Mereka semua selamat dari jahanam, tapi kan beda-beda. Hal itu karena perbedaan iman mereka. Nah, walakulihal, itu secara umum hadis ke-41 yang Nawawi bawakan. Kita tahu hadis tadi dilemahkan oleh sebagian ulama dan sebagian lain cenderung mensahihkannya, termasuk Nawawi sendiri rahmatullahi alaih. Ibnu Hajar juga, walaupun dari hadis Abu Hurairah, beliau sebutkan sahihnya. Syekh Nasir sendiri melemahkan hadis dari sisi sanadnya. Sanad hadis ini dikatakan ada Nu'aim bin Hammad dhaif li kathrati khata'ih, karena sering salah, banyak salah maka dilemahkan. Wa qad ittahamahu ba'd, bahkan sebagian ulama posisikan dia sebagai muttaham. Muttaham itu setingkat, kalau memang benar dia muttaham, itu setingkat derajatnya di atas al-kadzdzab. Al-kadzdzab itu paling rendah, dan nanti di atasnya ini lebih mending sedikit, muttaham bil kadzib. Nah, ala kulli hal, itu terkait sanad hadis. Makanya di Mishkat Masabih beliau katakan sanaduhu dhaif. Sanadnya yang dhaif. Adapun makna dan matan seperti yang kita sebutkan tadi, mungkin kita cukupkan sekian dulu. Insyaallah akan pada pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallam.